kata bapa, rumah saka hidup bapa teh dosa. Lain bapa ngewa, lain bapa nista, sok sieun anak pinangis cilaka. Salah sangka saha kolot nu teu nyaah ka anakna. Lain bapa rewel, lain bapa bawel, kahariwa nu pinuh rasa kamelang. Namangsa hidup dewasa, kahariwa kemajuan zaman, pergaulan bebas taya panghalang. Mun teu dipager ku kaimanan, loba nu jadi korban. Mahmud